Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadrotil aliyah amma ba'du. Hadrotal mukarramun, para alim ulama, para asatidz yang saya taati, hadirin wal hadirat, pengajian rutin yang saya muliakan, dan pendengar radio Fafirru Ilallah dimanapun berada yang saya hormati, mari pada kesempatan ini kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pada kesempatan ini masih diberi taufik hidayahnya sehingga bisa mengkaji ilmu di dalam sisa umur yang kita lakukan ini sehingga bisa bermanfaat. Kedua kalinya semoga sanjungan sholawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan. Semoga juga terlimpah ruahkan keharibaan para kekasih-kekasih Allah min awwalihim ila akhirihim khususon hadrati ghoziyadz zaman wa awanihi wa syairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga yang saya sebut di atas tadi benar-benar memberikan jangkungan doa restunya kepada kita sehingga kita dalam melaksanakan tugas hidup ini benar-benar diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, perlu diketahui semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kita juga merasakan keadaan diri kita dan umat ini semakin anarkis. Banyak orang lari dari Allah, bukan lari menuju kepada Allah, bukan fafirru ilallah. Ini karena mata hati kita yang buta. Yang dalam pengajian yang lalu, hati kita karena tidak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak tahu tujuan kemana harus kita mengabdi dan kepada siapa kita persembahkan semua kehidupan ini. Yaitu tadi, karena kita gak kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga yang kita kenal ini adalah makhluk. Pokoknya pokok selain Gusti Allah itu namanya makhluk, ciptaan. Dan kita ini buta. yang dikenal ini adalah ciptaan. Sehingga ciptaan-ciptaan itu menjadi hijab, penghalang, dadi aling-aling ati ulunjenengan, sehingga tidak bisa tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasa dekat kepadanya, bukdun, malah itu jauh. Itu pengajian yang lalu. Seseorang merasa aku sudah baik, itu bukdun, jauh. Aku sudah tepat, itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita koreksi. Saya ini sudah bagus, hati-hati. Kalau itu ada di dalam hati kita, berarti kita masih jauh, belum kenal kepada Allah. Belum kenal kepada Tuhan Sang Pencipta. Yang kita kenal adalah diri kita sendiri. Sehingga kita memandang diri kita ini mesti apik, memandang diri kita ini bagus. Padahal hadirin, yang namanya hamba, hamba, yaitu harus rendah. Hamba itu harus merasa dolim, harus tadallul, rendah. Karena kita ini ciptaan. Masa ada hamba merasa lebih baik? Nyaingi Tuhan itu namanya. Oleh karena itu hati-hati, hati harus dibersihkan. Jiwa harus dibersihkan. Apapun terjadi, sebaik-baik hamba harus merasa rendah. Ternyata dalam sejarah tidak ada orang yang sebaik Rasul. Tidak ada. Terbaik adalah Rasul. Pangkat tertinggi adalah Rasul dan Nabi. Itu pangkat rohani. Utusan Allah. Tapi hadirin ingat, orang yang dipilih jadi Rasul dan jadi Nabi itu justru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Ini Nabi. Ini Nabi utusan Rasul. La ilaha illa anta, pandangannya hanya pada Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, subhanaka. Pandangannya hanya kepada Allah. Tapi ketika dia memandang dirinya, inni kuntu minadzolimin. Sesungguhnya keadaan saya ini minadzolimin. Merasa dolim. Loh, ini orang yang dipilih oleh Allah, Nabi, Rasul, semua kekasih mesti memiliki sifat hamba. Nah, sifat hamba itu ya itu merasa dolim, merasa rendah. Lu karakter rohani inilah yang hilang di zaman ini. Sehingga kita manusia tidak pernah merasa rendah. Jauh dari perasaan merasa dolim. Sehingga timbul aku baik, memandang orang lain tidak baik. Yang benar aku, mandeng orang lain dianggap salah. Ini penyebab anarkis di akhir zaman ini. Karena manusia tidak kenal dengan dirinya, tidak kenal dengan Tuhannya. Maka disinilah timbul permasalahan rohani. Manusia ingin enak, ingin kepenak. Manusia ingin benar, merasa yang lain tidak benar. Ini sumbernya. Dalam pengajian yang lalu kan dibahas seperti itu toh. Mata hati yang melek itu hanya kepada Allah. Jadi mata hati yang melek, hati yang sehat, otomatis ruh yang sehat, pandangannya itu hanya kepada Allah. Itu hati loh ya. Kalau lahir ya mandang lahir. Kita punya dua mata hadirin ya. Satu mata lahir yang dipandang ya lahir. Pekerjaan ada kaya nampak. Bagus nampak. Ya harus diakui itu ada. Tapi kalau mata batin, hati tidak boleh memandang makhluk. Hati harus memandang Allah. Artinya gini, kalau kita ini memandang makhluk dengan mata kepala, itu kaya, itu miskin, saya kurang, saya ini begini, yang baik, saya pangkat, boleh. Karena memang harus begitu. Tapi hati yang dimaksud, su'a'ul basiroh, kemarin kan gitu. Hati yang sehat itu hanya pandangannya kepada Allah, itu hati. Karena yang mau pulang ke hadapan Allah itu hati, roh. Akal jasad ditinggal sudah. Man arafallah. Jadi barang siapa yang kenal kepada Allah, itu hati dia ya. Hatinya ngerti, paham. Sadar kepada Allah, man arafallah. Arafal haqqo fi kulli syai'. Jadi maka orang yang pandangan hatinya melek, ketika batin ini melek, mata memandang, di situ dia kenal kepada Allah. Dia memandang Allah di dalam segala sesuatu. Fi kulli syai. Ketika kita sukses, aku sukses, tapi hati memandang. Ingat, kamu itu tidak wujud. Ingat manusia, kamu itu ciptaan. Dulu tidak ada, sekarang diadakan. Sekarang kamu diberi sukses. Ingat, siapa yang memberi sukses? Hati tidak ragu lagi. La syakka anta anta. Saya tidak ragu ketika saya sukses. Itu engkau ya Tuhan. Engkau tidak ada pengakuan nol. Gimana kita? Ini tauhid murni. Hanya Allah yang ada. Tapi hati lo ya. Sebaliknya ketika kita mengalami ujian. Mata melihat, aku susah. Saya diuji. Saya banyak prihatin. Mata lahir, karena diuji gak enak. Tapi orang yang melek hatinya, yang sehat tauhidnya, la syakka, saya tidak ragu ya Tuhan. Ketika saya mendapat ujian yang tidak enak, anta, anta, aku ngerti engkau yang menguji. Karena aku makhlukmu, aku tidak wujud, aku tidak ada. Itu di hati. Sekarang saya kau uji, anta, engkau ya Tuhan. Engkau. Ini harus dilatih hadirin. Dilatih hati kita. Sebab hadirin, kalau hati ini sudah kemasukan makhluk, susah, hati melok susah, gak ngerti kalau kita ini diciptakan. Kita ini diciptakan, susah ya ciptaan. Jadi Gusti Allah ini ndamel susah. Susah ini makhluk. Ketika susah itu diperintah oleh Allah, nemplek oh susah nang atine si fulan. Ya otomatis si fulan itu nanti susah karena ditempeli sifat susah. Karena Allah yang menciptakan kita susah ya ciptaan. Ndak ono apa-apa. Tapi itu hati. Lah ketika susah ada saja sebabnya. Likulli syai'in syababa. Entah itu uangnya hilang, entah itu difitnah orang, entah itu ya banyak sebab. Yang jelas ketika makhluk susah diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, maka hamba harus melalui sebab. Likulli syai'in sababa. Entah sebab ekonominya merosot, entah sebab semuanya itu hilang. Tapi yang jelas mata harus melek, hati harus melek. Semuanya adalah dari Tuhan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini sehubungan dengan pengajian yang lalu yang disebut su'aul basirah atau ainul basirah atau yang disebut dalam pengajian yang lalu nurul ilmi atau ainul yakin. Kita bagaimana, ma'asyiral hadirin? Kalau ngaji wis diterima kok ilmune. Maka jangan bangga. Kita ini ciptaan asalnya ndak ada diadakan, diciptakan jadi manusia, kebetulan diciptakan jadi pangkat, jadi pejabat, jangan bangga itu ndak ada. Itu ciptaan, asalnya ndak ada dan harus kembali tidak ada. Maka yang jadi pejabat, yang alim jangan bangga. Itu asalnya ndak ada, itu ciptaan. Kebetulan kita dititipi, bukan milik kita. Sedangkan kita ini pun juga miliknya Gusti Allah. Ini harus masuk secara mendalam di dalam jiwa. Dan hati yang melek semuanya itu harus lebur. Tahu, sadar semuanya itu tidak ada. Karena itu adalah ciptaan. Yang mencipta adalah Allah. Maka pandangan hati harus tembus kepada Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hati, hati. Kalau tidak begitu bagaimana Ustaz? Mungkin ada yang begitu. Loh, jangan ditanya kalau sudah hati itu sudah tidak memandang Gusti Allah. Ketika susah, yang ada susah. Ketika dia mulia, yang ada mulia. Ketika dia ahli sholat, yang ada dia merasa ahli sholat. Ini awas ini. Kalau memang tidak sadar, tidak dikembalikan kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abil Hasan As-Sadili. Ghos fi zamani. Jadi ghos di zamannya. Beliau itu mengingatkan kita loh, Ma'asirul Hadirin. Kalau kita tidak sadar, hati ngaku-ngaku ya. Pulang haji, aku sudah haji. Dia tidak menjaga no Gusti Allah, menjaga no haji ini. Yang ahli sholat malam, menjaga no sholat malam ini. Yang akhirnya gak kenal karo Gusti Allah, semuanya itu dianggap aku. Awas. Man lam yata gholgol fi ilmina hadha. Kana musirun alal kabair. Wa inna amila. Wahuwala ya'lam. Jadi Syekh Abil Hasan As-Sadil itu menjabat sebagai Sultan Aulia di zamannya. Ghaus. Wakilah. Malah ini mendahului Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam sejarah beliau itu ditugaskan menuju Maroko. Dan mendapat murid itu hanya kurang lebih 40. Tapi beliau ghaus. 40 orang. Beliau itu mengatakan, barang siapa tidak merasakan ilmu yang kuterangkan ini. Jadi ilmu ini disebut ilmu kesadaran. Sehingga orang itu ngaku kalau baik merasa baik. Diri kita kan seperti itu, tahu hadirin. Kalau kita rugi, merasa rugi. Gak ngerti kalau itu adalah ujian dari Allah. Rugi dirasakan, tapi batin mengatakan, semua datang dari Allah. Semua ciptaan Tuhan. Harus begitu. Kok sampai mati orang ngerasa no ilmu sing tak terang no iki. Itu menurut Syekh Abil Hasan As-Sadili. Apa kata beliau? Kana musirun alal kabair. Wa in amila wa huwa la ya'lam. Wa in amila wa huwa la ya'lam. Apa kata beliau? Orang yang demikian enggak sadar kepada Allah. Dia itu pandangannya kepada makhluk tok. Susah-susah, enggak ngerti kalau diuji Allah. Bangga lek bagus, lupa bahwa itu adalah titipan, enggak ada itu makhluk. Kalau sampai mati gimana? Maka dia tetap membawa dosa besar itu. Walaupun dia itu baik loh ya. Tetap membawa dosa besar sekalipun banyak amal ibadahnya. Digambarkan banyak luar biasa. Dan dia tidak menyadari. Duwe dosa tapi gak nyadari. Perasaannya api tok mawon. Kita punya perasaan mesti benar. Ini yang benar. Saya sudah tepat. Saya sudah pas sesuai dengan syariat. Tapi ada konslet batin. Dia tidak tahu bahwa semua itu titipan. Di dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak ada. Dia tidak ngerti kalau dia itu diciptakan, sehingga merasa ada, merasa hidup, merasa wujud. Awas. Yang wujud itu Gusti Allah. Mustahil makhluk bisa wujud. Karena Allah lah yang maha wujud. Sedangkan makhluk itu diciptakan. Wujudnya karena diciptakan. Jangan merasa wujud. Dan sampai mati enggak bawa nol gimana kira-kira? Ketika kita habis, enggak? Kontrak kita ini nanti sudah habis, kita dipanggil oleh Allah. Terus balik enggak bawa nol. Artinya enggak bawa tauhid. Dia merasa bawa susah. Bawa pahala, bawa ya macam-macam. Padahal hukum yang berlaku ketika kembali kepada Allah harus la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga itu. Tapi illallah lo syaratnya, hanya Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya Allah yang Esa, tiada sekutu. Lah kita ndak kenal Allah sampai mati jaga no saliyane Gusti Allah. Ndak diampuni oleh Allah. Walaupun nampaknya kita ini baik, nampaknya kita ini sudah mengamalkan wahidiyah. Nah, jenengan kalau ngendelno wahidiyah ya enggak ngendelno Gusti Allah, hati-hati. Harus bila harus nol itu, tauhid itu harus. Kalau begitu gimana? Ya, enggak diampuni. Tapi ketika kita nol, nol itu enggak merasa apa-apa ya. Walaupun jenengan pengamal wahidiyah enggak ngendelno wahidiyah, tetap semua itu Allah, semua itu ciptaan. Saya dikehendaki oleh Allah. Ketika saya mujadah, Allah yang menghendaki, bukan karena saya. Dia itu meleburkan diri, nol istilahnya. Paham ya nol di sini? Kita bahas sudah ya. Perkara yang salah tafsir biarin sudah ya. Nol di sini yang dimaksud adalah pengetrapan lilah bilah sehingga timbul rasa seperti itu. Kalau tidak begitu gimana? Masya Allah. Luar biasa Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad tiftara isman azima. An-Nisa ayat 48. Kalau kita ini hati kita ini tidak bersih hadirin. Enggak bersih nggih kalau wau. Makhluk nemplek di jerone ati. Sehingga kita tidak kenal pada Allah, sing dikenal makhluk. Walaupun bibirnya nyebut Allahu Akbar, tapi hatinya sing dikenal adalah bukan Tuhan. Sampai mati digowo. Ini dikatakan sesungguhnya Allah tidak memberi ampun jika dipersekutukan. Nah ini. Lah orang syirik niku macam-e kali, ada dua. Syirik yang jali, syirik yang terang. Terang nyembah patung, menganggap Tuhan punya ini, punya itu. Itu yang jelas. Tapi yang paling bahaya dan paling tidak dikenal itu syirik khafi. Syirik yang samar. Disebut syirkul asghar, syirik kecil. Ada syirik khafi. Ya seperti itu. Madhep nang Allah karo jagakno sak liyane Allah. Lah iku berarti ada persekutuan, ndak boleh. Buang itu jauh-jauh. Nah, kita gimana? Kita mau pulang loh hadirin. Kita akan mati loh sebentar lagi. Nanti jangan-jangan kita kaget Israel datang wis kaget. Ketika nyawa tinggal satu detik ditarik lap harus ada Allah. Allah yang ada. Selain Allah adalah makhluk. Itu harus jelas. Terus kita lap loh kok ada makhluk. Akhirnya dia jaga no makhluk. Jaga no itu. Jaga no ini. Bahkan merasa dirinya sendiri ada dan seterusnya. Ini syirik khafi yang demikian sama. Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Pokok kalau manusia itu syirik, Tuhan tidak akan mengampuni. Tidak ada ampunan bagi orang yang syirik. Awas. wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau dosa lain, Allah mengampuni dosa-dosa, dosa apa saja sudah. Pokoknya selain dosa syirik bagi orang yang ia kendaki. Artinya orang yang dicintai Allah akan diampuni semua dosanya. Hadirin yang saya muliakan. Begitu besar fungsi hati harus bersih. Hati kelonjan bersih nama badan. Ingat loh, hati, jiwa, api elek menungson itu duduk krono elmune, maaf. Bukan karena ibadahnya, maaf sekali lagi. Swarga nerakane menungso bukan karena elmune, bukan karena keramatnya, tidak. Surga cari di hatimu. Apa neraka golek ono-ono apa enggak di hati kita? Baik ya di hati kita. Jahat ya hati kita. Banyak kok orang jahat dikemuli dengan ilmu. Apa dikemuli itu? Berselimut dengan ilmu. Banyak orang jahat berselimut dengan ibadah. Ya mungkin diri saya. Ya yang jelas itu. Ya mungkin diri kita masing-masing. Ayo kita koreksi. Loh, mengapa kok begitu? Rasulullah pun jelas mengatakan. Rawahu Bukhari Muslim. Jelas sering dikatakan. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Inna fil jasadillam mudghatan. Ada segumpal darah. Di dalam tubuh kita ini. Kalau baik, baik semuanya. Kalau jelek, jelek semuanya. Ingat itulah hati. Artinya kalau hati baik, ya surga. Tapi kalau hati jahat, kotor, ya neraka. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Maka wahai dia yang bersihkan hatinya. Banyak orang alim tapi hati jahat. Ingat Azazil 80 ribu tahun sebagai penasihat malaikat di surga. Luar biasa itu. Tapi hatinya jahat turun dari surga. Karena di surga tidak ada hati yang jahat. Apa jahatnya Azazil? Jahatnya iblis. Dia tidak menghormati Adam, Nabi Adam. Dia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Orang yang lebih baik, merasa lebih, itu jahat hatinya. Walaupun alim, walaupun keramat, buang sifat itu jauh-jauh. Tidak boleh masuk surga orang yang merasa lebih baik. Ternyata Azazil, iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah. Karena punya satu kesalahan, merasa lebih baik. Satu kali. Rumong soya, apik pisan, mudun teko swarga. Dan kita, gimana ma'azirul hadirin? Berapa kali kita merasa lebih baik dari orang lain? Saya sudah ngamalkan waqidiyah. Saya sudah bisa menangisi dosa. Awas rumongso api. Surga tertutup bagi diri kita. Mulai gak pantas kulun jenengan melebus swarga. Jaga nopo. Apa mana rumongso? Aku semoga swarga. Aku dijamin surga. Lebih-lebih seperti itu. Gak pantas sekali masuk surga. Maka di dalam waqidiyah gak ada jaminan. Lek jenengan ngamal waqidiyah. Dijamin swarga itu tidak ada. Yang ada ketika kita mengamalkan sholawat waqidiyah, dituntun supaya hati kita itu merasa jelek, merasa dolim, merasa rendah. Dan itu harus ada di dalam hati. Kok begitu Ustaz? Mungkin ada tanya. Iya, iblis saja di surga merasa baik sekali, keluar dari surga. Kita sebagai umat Islam, merasa lebih baik dari yang lain. Merasa lebih baik dari golongan lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Awas. Diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang beriman, jangan kamu merasa atau mengolok-olok kaum yang satu dengan yang lain. Mengolok-olok itu artinya karena kita merasa baik dan sana dianggap salah, akhirnya kita olok-olok. Asa ayyakunu khairum minhum. Sampai Gusti Allah adalah hati-hati. Jangan-jangan sing kowe nyek iku luwe apik timbang kamu. Yang kau olok-olok diem, kamu muber fitnah kemana-mana. Jangan-jangan sing kau fitnah itu lebih baik daripada kamu. Ini hati-hati urusan hati, Mas Ira. Ya, ini perlu diperhatikan. Hati yang jahat kalau ada di dalam jasad kita, wa idza fasadat, kata Rasulullah, hatimu elek. Berarti neraka iku ndek jerone hatimu itu. Fa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Maka dirimu kamu akan jahat. Artinya kalau kita ini ingin tahu kedudukan kita besok di akhirat, lihat hatimu di saat ini. Jenengan ingin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina adzabannar. Dunia baik, akhirat baik, masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Semua gitu. Lihat hatimu. Tengok hatimu. Kalau masih ada sedikit rumangsa apik, tertolak. Ingat, maka jangan merasa baik. Wong kita itu loh makhluk, tidak ada. Lah ketika kita baik itu diberi oleh Allah. Ojo rumong suape, kembalikan pada Allah yang baik Tuhan. Wong kita kan makhluk diwujudkan. Sekarang hidup dihidupkan. Kebetulan sekarang jadi orang baik ya karena diberi baik. Lah kebetulan temannya diberi jelek, gak iso apik. Jangan menilai. Karena kita sama-sama tidak wujud. Kita sama-sama ciptaan. Kita itu tidak ada. Karena diciptakan. Dan itu ngene ndek jero ati. Sadari saya tidak ada, Gusti. Ketika saya sholat, saya tidak bisa sholat. Karena saya tidak ada, hidup dihidupkan. Kalau begitu saya sholat, ya kan nanti beri kekuatan oleh Allah. Saya tidak ada mampu. Tidak ada kekuatan. Semua itu engkau yang memberi. Ini harus tembus ke hati. Ini namanya su'a'ul basiroh. Nurul ilmi. Atau yang disebut ainul yakin. Harus masuk karena akan mulai nang Gusti Allah. Akan pulang. Stop bangga. Kita tidak ada apa-apanya kok bangga. Stop merasa baik. Loh, kita tidak wujud kok merasa baik. Nah, kita kan diciptakan. Nah, yang baik itu yang menciptakan itu. Loh. Ayo kita sadari sajalah dulu ini. Maka tegas ru'yatul qurbi buddun. Itu tegas. Ngono uang rumong suape. Waduh itu. Jauh dari Tuhan. Jelas yang baik itu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kok merasa baik. Jauh itu. Ya, kebetulan ilmu itu bungkus. Keramat bungkus. Kopiah putih bungkus. Baju takwa bungkus. Jerone itu yang perlu dibuka. Karena Gusti Allah yang dipandang gini ke jerone. Itu jerone. Kalau saya memandang orang, oh itu jenengan. Ustaz, Pak Haji, saya hormat. Tapi kalau Allah pandeng jerone. Ingat loh, kita ciptaan loh. Kita ini tidak ada apa-apanya loh. Wallahu khalaqakum. Dan Allah menciptakan kita. Berarti kita tidak ada. Kalau tidak ada, ya rumong sojo. Ono di jero hati gitu loh. Hati yang bersih, hati yang tidak merasa apa-apa. Pandangannya yang bisa tuh Gusti. Allah, Allah, Allahu Rabbi. Hadirin yang saya muliakan. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh keadaan kita ini. Ya mumpung ada kesempatan, Alhamdulillah kita mendapatkan bimbingan, ndak golek guru rohani, kita ketemu dengan Shalawat Waqidiyah sebagai pembersih jiwa. Loh, kalau kita ndak seperti itu gimana? Mingu. Hati mingu itu hati yang lepas, lengah, lali kali Gusti Allah. Tapi tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah. Tapi hati sik rumangsa lagi sing mingu sian. Memang la ilaha illallah, tapi membongkar rahasia ngetrapno jerone niki sing penting. Kalau kita tidak ingat pada Allah, mingu pada Allah. Ya sudah, bahaya sudah. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'raddu an dzikri. Ngerti ya, kalau hati kita mingu ya. Kabeh diaku. Iku hati sing mingu. Jelas kita ini ciptaan, jelas yang dimiliki itu adalah pemberian, kok diaku kabeh? Ayo kita ngaku benda. Aku kaya. Aku hebat. Aku diuji. Apalagi ya? Aku sudah sholat. Aku pengamal waqidiyah. Di aku kabeh. Loh itu loh kita ini diberi. Wallahu khalaqakum. Dan Allah lah yang menciptakan kamu. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Kembali pada tauhid. Terus di aku berarti mengu itu ya. Kalau mengu apa yang terjadi? Waman a'raddu an dzikri. Dan barang siapa yang mengu teko iling kepada Allah. An dzikri artine ingat bahwa semua itu miliknya Gusti Allah. Kok kita aku walaupun itu satu napas. Sak napas itu loh, jenan aku. Terus sampai dibawa mati. Fa innalahu ma'isyatan dongkau. Dongka. Maka sesungguhnya bagi orang yang mengu itu dikei rupet pangupo jiwane. Rezekinya akan dikurang. Bukan dikurang, diberi sumpah kurang. Itu. Kalau itu masih mendingan, di dunia bingung. Tidak menemukan ketenangan, karena dia tidak menemukan Tuhan di dunia. Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan yang lebih berat lagi, besok dikumpulkan di hari kiamat dalam posisi mata kita buta. Dino kiamat masuk alam mahsyar, mata kita cuplek, ora ketok, karena di dunia dia tidak melihat, di dunia hatinya tidak kenal dengan Tuhan. Semua di aku, semua di aku. Padahal kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Karena kita ciptaan, akui di dalam hati. Sadari, kula mboten wonten Gusti. Sedaya niki kagungan panjenengan ya Allah. Saya tidak wujud ya Allah. Akui di dalam hati kita. Hati, lahir tetap bekerja. Tetap ngaku, ini dunia saya. Tapi hati tidak boleh. Kembalikan kepada Allah. Fafirru ilallah. Itu tauhid. Saya kaya, saya punya mobil. Tapi hati, semua milikmu ya Allah. Tunduk. Tunduk, tunduk. Kalau tidak ingin buta besok di akhirat. Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di akhirat buta. Walaupun kita ini, ya Allah, sudah luar biasa. Pengamal waqidiyah. Tapi buta, karena diaku. Apalagi merasa. Apalagi itu, oh si api anakku. Awas, bendera iblis menancap. Sangat dalam di jiwa kita. Lu itu hati, tidak ada orang tahu kalau tidak ada guru sing nuntun. Tapi bukan saya gurunya. Guru kita adalah beliau Al-Mukarram radhiyallahu anhu. Ayo, pengamal waqidiyah, kembali kepada kemurnian ajaran Islam. Tauhid. Sedikit ngaku, saya ustadznya, awas kalau itu dibawa mati. Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di akhirat mata hati kita buta. Wong kowe iku ilmu gak melok duwe. Kowe iku wujud tak wujudno. Kamu itu sabri ilmu kok kamu aku buta di kita besok. Kalau sudah demikian gimana? Besok itu di akhirat itu hadirin. Di alam mahsyar itu banyak orang ya ketun, kecewa banget. Bukan orang-orang yang maksiat saja. Ya mungkin diri kita. Karena sing buta hatinya. merasa baik, bangga. Padahal tidak ada kebanggaan. Makhluk kok bangga, itu kan aneh. Makhluk itu tidak ada apa-apanya. Makhluk itu ciptaan, diciptakan kok bangga. Yang bangga itu hanya pada Allah saja. Kok bangga dengan dirinya? Awas itu. Kalau sampai buta, besok itu banyak orang berbondong-bondong nangis di hadapan Gusti Allah. Tidak cukup dengan air mata, tapi air mata darah dia dari kiamat. Karena itu saat menentukan selamat tidaknya selama-lamanya. Gimana akhirnya? Qala rabbi lima khasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Maksudnya orang-orang itu berbondong-bondong kak dirin. Menuju pada Allah berbondong-bondong matur Robbi, Gusti, Gusti ya Allah Tuhanku. Lima hasyartani a'ma. Dia mengatakan, mengapa saya sekarang dalam posisi buta? Kami kok kamu butakan, kau butakan. Panjang kumpul no dalam posisi buta. Wa qad kuntu basira. Dan padahal saya dulu melek di dunia. Dan ini bukan main-main, pasti terjadi. Ayo sekarang hadirin Bapak Ibu. Kalau jenengan ingin tahu buta apa tidak di akhirat, hari ini koreksi batin kita. Kalau kita ada bangga, ingat. Kita ini bukan siapa-siapa kok bangga. Yang bangga itu Allah. Dan yang kita banggakan itu hanya Allah. Kok kita membanggakan diri kita, membanggakan keluarga kita, membanggakan keluarga yang baik kita. Itu bukan milik kita, pemberian Allah. Bangganya kepada Allah. Walaupun dibungkus, alhamdulillah Pak. Saya ini sekarang sudah baik. Perasaan apikmu sing kowe buntel karo alhamdulillah itu mesti dibongkar kali Gusti Allah. Walaupun buntelnya alhamdulillah. Sering toh kita? Ya alhamdulillah. Sejak ini saya kok malah menjadi bagus ya. Saya semakin tekun. Ya, perasaanmu tekun. Tidak sadar kalau kita itu tekun itu diberi oleh Allah. Ini buta itu artinya. Karena tidak tahu bahwa itu ada pertolongan Allah. Kok merasa aku? Buang itu jauh-jauh. Karena surga tidak pernah menerima orang merasa aku. Ana, ana, ana khairu minhu. Awas. Kita minta dimasukkan surga bertahun-tahun. Sampai sekarang. Tapi tidak tahu kuncinya. Nah kuncinya surga kan la ilaha illallah hadirin. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Bukan dibaca. Dibuka. Jadi untuk masuk ke dalam surga. La ilaha illallah. Hanya Allah. Lah kita bangga dengan diri kita. Mana illallah. La illallah bagaimana? Ketika kita baik. Itu engkau ya Tuhan. Ketika kita mampu. Engkau ya Allah. Karena illallah, Allah yang menciptakan aku. Maka ketika saya bisa ngaji, engkau yang memberi itu. Semua itu ciptaanmu. Bukan hanya la ilallah masuk surga. Tidak begitu. Roh. Roh harus mengetrapkan dalamnya. Maka jangan tertipu kita dengan ibadah kita. Kok ono ibadah tertipu? Iya, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Diterangkan oleh Allah, kalau ingin ketemu dengan aku, jangan kau sekutukan aku dalam peribadatan itu dengan yang lain. Luar biasa. Kau persekutukan dengan ibadahmu, kuin jaga no ibadah. Mestinya jaga no Gusti Allah, aku sing ngekei, tapi malah kuin jaga no ibadah. Yang haji, mestinya kuin jaga no aku, sebab sing manggil haji, labbaikallahumma labbaik, iku aku. Lah apa kuin mulai haji, kok ngendel no hajimu, ngendel no tawafmu, mengandalkan makom mustajabah. Mestinya kau mengandalkan aku, karena aku yang memanggil kau haji, yang mengangkap, yang membuat kau bisa tawaf, yang membuat kau bisa sholat di Masjidil Haram, sujud di sana, sehingga satu rokaat nilainya 100.000 rokaat di masjid lain. Itu aku. Mengapa kau pulang haji gak ngendelno aku? Kau malah ngendelno hajimu. Tolong perhatikan maksirul hadirin. Jangan tertipu. Saya sudah mujadah. Kamu iso mujadah kok aku sing ngersakno. Ketika kamu mengamalkan Allahumma ya waqitu ya kat 1000 kali. Mengamalkan lembaran 2 kali 3 kali. Itu aku. Ojo ngendelno selawat sing kui waca. Kui kudu ngendelno aku. Sing maringi kui kuat mujadah ya saya kata Allah. Jangan tertipu kita dengan ibadah kita. Wala yushrik bi ibadati rabbihi akata nol hanya Tuhan. Allah, Allah. Maaf yang tidak paham nol ya sudahlah kita tinggal. Apalagi yang pendapatnya beda sudah kita tinggal. Yang dimaksud sudah paham dah? hadirin, ini yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Awas, kita harus menyadari dan kita harus memperhatikan keadaan diri kita, bahkan kepada umat masyarakat. Yang kemarin diterangkan, wa ainul basiroti yushiduka adamaka li wujudi. Jadi orang yang memiliki ainul basiro, ini dalam pengajian yang lusa tekankan lagi, kita tekan. Ainul basiro itu atau ilmunya hati yang bersinar. Jadi ada ilmunya akal, apal kitab, apal Al-Quran, apal ribuan hadis, pinter moco kitab, itu adalah ilmu yang bersumber di akal pikiran. Tapi Syekh Ibnu atau Ila As-Sakandari mengatakan ainul basiro itu ilmunya hati yang bersinar, bukan ilmunya akal. Luar biasa Gusti Allah memberi kita yang penuh dosa, yang penuh barang karam, ilmu sedikit diberi bersinar oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, sehingga sinarnya ilmu itu nembus ke alam pandangan mata batin, sehingga yang nampak, oh ternyata semua itu Allah, bukan saya, bukan lain-lain. Oh ketika saya sukses, ternyata Allah di dalamnya, karena aku menyadari orang yang memandang Tuhan, sadar kepada Allah, arofal haqqo fi kulli syai, ternyata ketika aku sukses, Allah di dalamnya. Karena semuanya ciptaannya, semuanya tidak wujud, semuanya tidak ada. Ini hati yang bersinar. Nurul ilmi. Terus bagaimana orang yang hatinya bersinar atau memiliki ainul yakin? Di sini diterangkan oleh Syekh Ibnu atau Ila As-Sakandari. Pasti orang itu, orang yang diberi basira tadi ya, pasti dia merasa bahwa yang ada hanya Allah titik. Selain Allah, nol. Mana yang kurang benar? Ini Al-Hikam, beliau Mbah Yai Dawuh. Orang yang diberi oleh Allah hatinya ini penuh ilmu yang bersinar, atau ainul yakin. Ini masih ainul yakin loh ini, belum hakul yakin loh ya. Dan ketika dia melatih wirid Allahumma ya wahidu, Allah yang Esa, Allah yang Ahad, dilatih, dibaca minimal 100 kali, dilatih, karena itu si likuli syain sababa, sebab timbulnya pertolongan Allah, wurudul imdad, bihasabil istiddad, datangnya pertolongan Allah, tergantung persiapan hati kita. Kalau hati kita mujadah terus, dibaca terus, pasti pertolongannya datang. Lelek enggak, yuk gak ono pertolongan. Karena wurudul imdad, bihasabil istiddad, pertolongan Allah, datangnya pertolongan Allah tergantung persiapan. Nah, kita tidak pernah mujadah kok kepinoleh. Maka mujadah, mujadah. Tapi ketika mujadah, ojo njaga no mujadah. Tetap mujadahku karena Allah. Bukan cek ngene atau biar begitu. Jadi orang yang memiliki ainul basiro atau ainul yakin, ini beliau mengatakan, pasti orang yang diberi oleh Allah melek batinnya, ainul yakin, ini yang dipandang bahwa yang ada hanya Tuhan, titik. Sing ono iku mung Gusti Allah. Panggonane enten bundi, hati. Ketika mata memandang makhluk, memandang rezeki, memandang anarkis, memandang banyak kecelakaan, memandang banyak musibah, artinya orang yang memiliki ainul basiro yakin kabehku Gusti Allah. Di jero ati. Ketika memandang dirinya baik, semua Gusti Allah. Itu nol. Hanya satu Gusti Allah. Ini jelas-jelas tauhid yang murni. Pandangan hatimu Gusti Allah. Lu saya rugi, rugi sebab kita sendiri. Tapi hati, semua itu kehendak Allah. jangan sampai keluar dari situ. Itulah terap-terapan la ilaha illallah. Pengetrapan la ilaha illallah. Kalau kita bawa sampai mati, miftahul jannah, la ilaha illallah. Pintu terbuka untuk masuk surga. Kuncinya surga adalah pengetrapan la ilaha illallah, bukan ucapan. Lu kalau saya hanya ngucap saja, didawakan dalam hadis qudsi, kita pandai la ilaha illallah, tapi tidak diguroni, tidak punya, tidak ada cara ngetrapkan. Diwoco tetap diwoco, tapi ngetrapkan gaono. Lah kebetulan salat waqidiyah itu kunci untuk membongkar la ilaha illallah. Sampai Allah sendiri mengatakan, mangkola la ilaha illallah walam ya'mal bimuktadoha. Siapa, barang siapa ngucap la ilaha illallah tapi tidak ada yang nuntun untuk membongkar rahasianya. La ilaha illallah walam ya'mal bimuktadoha. Dan di dalam amalnya dia tidak mengetrapkan isinya. Dan dia tidak mengetrapkan isi la ilaha illallah. Hanya lahirnya, jiwanya malah ngaku-ngaku jadi Tuhan. Pengakuan menjadi Tuhan. Apa kata Allah? Qala ta'ala, kadzibta ya abdi, kamu bohong hambaku. Lima takulu mala taf'alu. Mengapa kamu bisa mengucapkan tapi kamu tidak bisa mengetrapkan? Luar biasa. Hadis qudsi mahasirul hadirin. Kita tergolong yang mana ini ya? Hadirin, mati pasti. Meninggalkan dunia pasti. Akan tiba saatnya nanti anak yang kita cintai harus kita tinggalkan. Akan tiba saatnya nanti istri yang menunggui kita selama hidup, yang memberikan, merawat kita, baik itu dari makanannya ataupun mencuci, itu pun harus kita tinggalkan. Akan tiba waktunya nanti, ma'asyiral hadirin. Tidak lama, tidak lama, karena usia kita sudah sekian. Dan banyak orang meninggal tiba-tiba. Akan datang orang-orang yang kita benci pun akan kita tinggalkan. Dan tidak lama lagi akan datang, akan tiba waktunya. Cucu-cucu kita yang lucu, yang kita gendong, akan kita tinggal. Ibu kita akan kita tinggal. Ayah kita akan kita tinggal. Karena kita harus memenuhi panggilan Sang Maha Kuasa. Karena kontrak di dunia akan habis. Iktarobalin nasi hisabuhum wahum ghaflatim mu'ridun. Surat Al-Anbiya. Sudah dekat datang hari berhisab, membongkar rahasia manusia untuk ditimbang di hisab. Wahum ghaflatim mu'ridun. Dan mereka kita-kita lalai dan berpaling. Gak ngereken lek akan datang hari berhisab. Coba bayangkan ketika hari berhisab didatangkan. Jangan kira kita dengan anak-anak kita akan rukun di akhirat. Mungkin anak-anak kita datang di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, temukan saya dengan bapakku. Temukan saya dengan bapak dan ibuku. Malaikat tanya, ada apa kamu? Karena ini hari hisab, maka kami bebas untuk menuntut walaupun itu ibuku, walaupun itu ayahku. Ketika datang, ayah datang, ada apa anakku? Ingat dulu kau ku ciumi, dulu kau ku gendong, dulu kau kecil ku sekolahkan, keringatku menetes di dunia untuk engkau supaya kamu bahagia. Tapi anak, aku tidak peduli bapak, aku tidak peduli ibu. Ingat, dagingku hitam-hitam, kau beri makan barang haram. Luar biasa, anak menuntut ayahnya, anak menuntut ibunya. Ingat, iktarobalin nasi hisabuhum, telah dekat datang hari berhisab, di mana manusia akan dituntut satu sama lain. Mungkin saya jenan tuntut semua, datang yang datang, saya akan nuntut itu yang ngaji. Mungkin nampaknya di sini kita saling bagus, tapi ketika di alam mahsyar, jenengan akan menuntut saya. Di saat itulah manusia akan tenggelam susah sejadi-jadinya. Kalau kita tidak jaga, no Gusti Allah tidak ada yang nolong kehadiran-kehadiran. Yauma yafirul mar'u min akhi. Kita akan lari dari saudara-saudara kita. Jenengan dengan saya, panjenengan dengan teman, berangkat bareng. Mungkin besok lari kalau sudah dibongkar hati ini. Pernah ngerasani sekali. Pernah benci sekali. Dibongkar, pernah nipu sekali walaupun kedoknya dengan agama. Jenengan saya tipu. Kedoknya saya bimbing jenengan, tapi saya minta. Ini minta itu jenengan tidak tahu. Besok itu dibongkar kalau tidak tulus, tidak lillah-billah. Maka lari saudara manusia dengan saudaranya. Wa ummihi, bahkan dengan ibunya yang kita cintai. Padahal kita punya tanggungan air susu ibu kita. Dan ibu itu pun kita benci besok di akhirat. Karena manusia ingin selamat, selamat sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Ketika ibu dituntut, ibu punya satu alasan. Kembalikan air susuku. Podon rokoni hadirin-hadirat. Ingat, hidup banyak sekali. Mumpung ada kesempatan. Ngaji sing tenan. Ngaji yang sungguh-sungguh. Ini zaman ini sudah fenomena, kita ngaji sudah. Tidak sungguh-sungguh, sudah luar biasa. Tidak sungguh-sungguh artinya banyak guyon dan lain-lain. Kalau ngaji di zaman Rasulullah itu menangis. Tanya pada ulama-ulama besar kita. Apa ada Rasulullah ngaji dengan tertawa? Tidak ada. Rasulullah kalau ngaji semuanya menangis. Karena dia takwa, takut kepada Allah. Ingat kalau sudah datang hari berhisab. Ketika kita dimasukkan ke neraka. Satu kali setrika. Setrika yang ada di neraka. Ditempelkan di punggung kita. Hancur tulang-tulang kita itu hancur. Tapi tidak ada mati, Ma'asyiral Hadirin. Tidak ada mati. Sehingga datang, kata Rasulullah. Ketika umatku yang dimasukkan neraka. Serendah-rendah siksa neraka. Kita diberi terumpah dari api neraka. Diberi sandal dari api neraka. Dipaksa untuk memakai. Ketika dipakai, mendidih otak kita. Padahal itu terumpah sandal dari neraka. Kita pakai otak yang jauh dari sandal. Itu mendidih umat Ma'asyiral Hadirin. Begitu berat siksa yang akan kita terima nanti. Kita masih bisa tertawa. Bahkan kita masih mencaci maki saudara kita. Bahkan kita masih merasa baik. Ingat, terumpah api neraka akan mendidihkan otakmu, hadirin hadirat, otak kita masih. Lah ketika saya diberi terumpah neraka mendidih otak saya, jenengan meru gak senulung. Ibu saya tahu, mungkin hanya menangis, lu anakku tiba ngaji mengomong itu, hatinya tidak bisa mengeterapkan. Anak-anak kita mungkin hanya melihat, loh ayahku kok mendidih otaknya disiksa. Punya dosa apa? Banyak. Banyak sekali dosa yang kita tidak tahu. Terutama hati kita yang buta kepada Allah. Ingat hadirin. Suatu saat orang-orang yang ada di neraka. Itu sudah putus asa. Diberi makan zakum. Diberi minuman air mendidih. Ketika diminum loncat kabeh. Putus semua. Usus yang ada di perut ini. Karena begitu panasnya. Tapi sayang, sudah tidak ada mati. Wis gano mati mana. Terus-terus selama-lamanya orang itu. Suatu saat orang ada di neraka. Sudah putus asa. Dilihat. Di langit. Ada ya asap hitam. Dia mungkin ini hujan. Ini pertolongan Tuhan datang. Apa yang terjadi? Ternyata hitam pekat. Mendung yang hitam pekat. Pekat itu. Dianggap air, tapi kita jatuh, itu ular-ular yang berbisa, yang datang gigit orang-orang yang ada di neraka, ya mungkin saya hadirin-hadirin. Ya mungkin jenengan, ini sing rumangsa apa-apa, itu loh jelas sih nanti ada di neraka itu. Walaupun Al-Quran kita bawa, tapi kalau hati kita jahat hadirin-hadirin. Hujan ular yang sangat berbisa. Satu kali gigit 1000 tahun tidak akan hilang rasa sakitnya. Tapi tidak ada mati, Ma'asyiral Hadirin. Terus suatu saat 1000-an tahun lagi, putus asa lagi. Akhirnya datang asap merah yang dianggap itu adalah air. Semua, kabeh padha ndangak. Akhirnya turun itu, jatuh hujan. Tapi maaf, bukan air. Dikatakan dalam kitab Durratun Nasikin, itu adalah, ya maaf kalau jengking yang ada di neraka. Scorpio yang ada di neraka. Sekali sengat 1000 tahun baru hilang. Ini penduduk di sana, ya begitu itu. Hadir. Tidak ada air, tidak ada makanan, hanya pohon zakum. Ingat, setrika, setrika di neraka akan melumatkan daging dan tulang kita, tapi tidak akan mati. Sudahlah hadirin, ayo. Pembungkono di dunia nangislah. Kita akan dimasukkan ke sana oleh Tuhan, karena dosa-dosa kita banyak. Lebih-lebih dosa syirik yang kita lakukan. Kita merasa benar rumong suapik. Sudahlah. Hanya satu yang bisa menolong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Kanjeng Nabi yang bisa menolong. Tapi sayang ketika kita diberi selawat nolak. Diajak moco ya sayyid ya Rasulullah enggak mau. Ya sudahlah, mari. Pada saat ini bareng-bareng kita menangis di hadapan Allah. Kita tangisi dosa orang tua keluarga kita. Semoga diangkat dosa-dosanya. Jangan sampai dimasukkan ke kampung neraka yang jahanam itu. Mari hadirin, air mata di dunia ini sangat berbahagia dan berharga. Karena air mata di dunia ini ya la yadkhulun naro mambaka min khasyatillah. Rasul dengan menangis, umatku, kamu tidak akan dimasukkan neraka. Mambaka min khosyatillah. Barang siapa kamu menangis, merasa banyak dosa di hadapan Tuhanmu. Menangis, merasa dosa, merasa kecil, pasti dintas dengan neraka. Layat hulun naro, dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Mari hadirin mumpung ada kesempatan. Ya mari. Al-Fatihah. Mari kita matur di hadapan Allah. Dosa saya banyak. Mungkin nafsu. Tapi kan kamu ustadz, kamu kan sholat. Iya, tapi hati saya yang jahat. Matur nggih. Hati saya yang lupa padamu ya Allah. Mari yang tidak apal ya sayyidi ya Rasulullah. Sampai akhir. Mari kita sowan di hadapan Rasulullah. Semuanya berbondong-bondong ya Rasul. Saya ahli neraka ya Rasul. Kalau saya lihat hati saya, karcis neraka sudah ada di tangan saya. Tapi engkau pemberi syafaat ya Rasul. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Ibu bapak kami, keluarga kami dan anak-anak kami. Kasihanilah kami. Mohonkan kepada Allah. Syafaatilah kami. Mari hadirin. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu waruhahu adrikni. Fakot dolam tua bata warpini, walai sali ya sayyidi siwaka, fa intaruda kuntu sakson halika, ya syafi'al khulki sholatu wassalam, alaika nurul khulki hadiyal anam, wa aslahu waruhahu adrikni, fakot dolam tua bata warpini, walai sali ya sayyidi siwaka, fa intaruta kuntu saksonalika. Ya syafi'al khulki sholatu wassalam. Alaika nurul khulki hadiyal anam. Wa aslahu waruha wadrikni. Fakut dolam tua bata warubini. Walaysa liya sayiti siwaka. Fa intaruta kuntu saksonalika. Mari hadirin. Tengok di samping kanan kiri itu saudara-saudara kita. Mungkin besok akan menjadi musuh di akhirat, kita tidak tahu. Tengok wajah ibu, wajah ayah dan anak-anak kita. Mungkin besok jadi musuh di alam mahsyar, kita tidak tahu. Mari kita sowan pada Rasulullah agar kita semuanya disyafaati. Yang sungguh-sungguh ketika membaca ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah di hadapan kita. Mari hadirin hadirat. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilayya sayyidi binadroh, musilatin lil khadratil aliyah, ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilayya sayyidi binadroh, musilatin lil khadratil aliyah, ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilayya sayyidi binadroh, musilatil lil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya demikianlah hadirin, tolong dilatih di rumah bacaan selawatnya dibaca, karena kita masih jauh, kita penuh dosa. Dan tolong nanti di rumah dilihat ibu, bapak, keluarga kita, kita harus minta maaf. Kalau tidak, bisa jadi semuanya jadi musuh di akhirat nanti. Bersihkan hati, jangan ada kebencian, jangan ada fitnah, jangan ada ghibah ngerasani. Stop. Kita akan pulang harus bersih. Hadirin, mari dengan sungguh-sungguh kita butuh hati-hati. Saya pun juga hati-hati. Nol, hanya Allah yang ada. Merendah, itulah hamba. Saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minna Rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah. Wa min qasada zaman an-nadruh wal baraka wal karoma. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.